السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لنجدكان mengenai pembahasan masdar muawal yang kedua, yaitu huruf masdar yang kelima setelah kita telah membahas pada rekaman sebelumnya, yaitu anna, an, kai, dan lau. Sekarang huruf masdar yang kelima adalah hamzah taswiyah. Hamzatus taswiyah. Bagaimana menggunakan huruf hamzah sebagai untuk membuat atau membuat masdar muawal, yaitu dengan rumus hamzah taswiyah ditambah jumlah mufidah. Contohnya dalam Al-Qur'an ya, pada penggalan ayat sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan. Ya, sawa'un itu khabar muqaddam, khabar yang didahulukan, marfu dengan tanda dhamma. Ya, a'anzartahum ya alaihim jar majrur ya. A antartahum yaitu hamzahnya di sana, a hamzah yang pertama itu hamzah taswiyah yaitu huruf masdari, dan antartahum itu fiil fa'il ya, fiilnya antar ya antarta ya fa'il situ taknya, dan maf'ul bihnya hum ya, dan a antartahum itu masdar muawwal. Dan a'anzartahum itu masdar mu'awal fi mahali raf'in sebagai mubtada mu'akhar ya, yang diakhirkan. Lalu lam tunzirhum itu masdar mu'awal yang pada posisi marfu. Jadi lam tunzirhumnya juga, lam tunzirhum itu masdar mu'awal juga pada posisi marfu ya. Kenapa marfu? Karena dia atof, diatofkan dengan masdar muawal di depannya. Karena masdar muawal itu kan dianggap isim mufrad kan ya. Jadi dia bisa ditakwil seperti isim mufrad. Makanya dia bisa ngatof ya. Maka jika tersiratnya dari ayat sawaun alaihim anzartahum itu mubtada kan ya, mubtada diakhirkan, am lam tunzirhum itu sawaun alaihim inzaruka ya, masdar dari anzarta. Jadi sawaun alaihim inzaruka iyahum ya, am adamu inzarika iyahum ya. Jadi artinya sama saja bagi mereka inzaruka iyahum ya, peringatanmu kepada mereka, am adamu inzarika iyahum, atau tidak adanya inzarika peringatanmu iyahum kepada mereka. Nah, biasanya hamzah ini diawali oleh kata ya hamzah taswiyah yang sebagai huruf masdar itu diawali oleh kata sawaun, dan biasanya di i'rab sebagai khobar muqaddam ya, sawaunnya itu. Maka masdar muawal setelahnya di i'rab sebagai mubtada muakhornya, itu salah satu ciri khususnya. Selanjutnya huruf masdar yang keenam yaitu ma. Ma masdariyah. Jadi ma itu ada banyak. Bagaimana membuat masdar muawal dengan ma masdariyah? Itu dengan rumus ma masdariyah ditambah jumlah fi'liyah. Itu sama dengan masdar muawal. Contohnya afrohani ma sami'tu anka. Afrohani menyenangkan aku, ma sami'tu anka ya. Apa namanya, pendengaranmu ya, pekerjaan mendengar mendengarkanmu ya, pekerjaan mendengarkanmu itu menyenangkan aku. Jadi afrohani ma sami'tu anka ya. Afrohani fil madi mabni atas fathah, nunnya nun wiqayah, ya'nya dhamir mutasil mabni atas sukun pada posisi mansub, sebagai maf'ul bih. Maknya itu mak huruf masdari. Ya, sami'a itu jadi sami'tu. Itu fi'il madi mabni, mabni atas sukun. Ta'nya domir mutasil mabni atas dommah. Pada posisi rofa sebagai fa'il. Nah, masdar mu'awalnya apa? Ma sami'tu sepaket. Itu masdar mu'awal. Dia pada posisi marfu sebagai fa'il. Jadi, kalau ditakwil secara tersirat kepada masdar sorihnya menjadi afrohani sama'i anka. Jadi, sama'i pendengaran apa mendengar perbuatan mendengarkan apa perbuatan mendengarnya aku terhadapmu itu yang membuat menyenangkan aku. Ya, jadi ketika ditakwil menjadi afrohani sama'i anka. Ya, perbuatan mendengarkan kamu itu menyenangkan aku. Ya, ini sedikit berbeda dengan ma mausulah. Ya, jadi kalau ma mausulah itu yang maknya artinya yang, maka diartikan afrohani ma sami'tu anka. Ya, apa yang aku dengar darimu ya, menyenangkan aku. Itu kalau maknya ma silah mausulah. Jadi yang menyenangkan aku itu adalah apa yang aku dengar darimu. Tapi kalau ma masdariyah, ma diartikannya bukan seperti itu, tami afrohani ma sami'tu anka, yang membuat menyenangkan aku adalah perbuatan mendengar. Apa perbuatan aku mendengar sesuatu dari darimu. Jadi beda antara ma masdariyah dengan ma mausulah. Jadi kalau ma mausulah, afrohani ma sami'tu anka, jadi apa yang aku dengar darimu, jadi kontennya, kontennya yang membuat aku senang, afrohani. Tapi kalau ma masdariyah di sini, afrohani ma sami'tu anka, maka ditakwil afrohani sama'i anka. Jadi perbuatan aku mendengar sesuatu darimu itu yang membuat atau itu yang menyenangkan aku. Ya, jadi memang sedikit sulit untuk membedakan ma masdariyah dan ma mausulah tergantung konteksnya. Selanjutnya yang ketujuh ada ma zorfiyah. Ma zorfiyah ini ma yang berkaitan dengan waktu zorof. Bagaimana susunan atau rumusnya mau cara membuat masdar muawwal dari mazorfiyah adalah mazorfiyah ditambah jumlatun fi'liyatun sama dengan masdarun muawwal. Contohnya atamassaku bidini ma'ishtu. Atamassaku, aku akan berpegang teguh bidini dengan agamaku ma'ishtu selama aku hidup. Atamassaku ya fi'il mudhari marfu dengan doma fa'ilnya domir mustatir takdiru ana ya ya biduni itu jar majrur iya-nya domir mutasil mabni pada posisi jar sebagai mudhaf ilaih maknya itu ma masdariyah ishtunya fi'il madi mabni atas sukun taknya itu tak domir mutasil ya tak di ishtunya itu domir mutasil marfu sebagai fa'il. Nah, masdar muawalnya adalah ma'ishtu. Ma'ishtu itu posisinya, masdar muawalnya memiliki posisi fi mahalih nasbin sebagai. Maka contoh atamassaku bidini ma'ishtu jika di secara tersirat ditakwil kepada masdar muawal menjadi atamassaku bidini ya muddata aish. Aishi ya. Jadi masdar sharihnya itu aishi. Atamassaku bidini muddata aishi. Aku akan berpegang teguh dengan agamaku selama muddata aishi, selama kehidupan aku. Jadi selama aku masih hidup. Nah, untuk mazorfiyah ini ada catatan khusus ya. Jadi kalau laf ma itu kan ada banyak, ada ma sebagai isim mausul sebagaimana yang tadi sempat disinggung, ada ma sebagai istifham, ya, ada ma sebagai huruf penafi, ya ada ma sebagai ma zaidah atau ma tambahan. Nah, untuk membedakan dengan selain yang ma yang lain, ya cara membedakannya ya, dengan selain ma masdariyah adalah apabila huruf ma ini dan kalimat setelahnya itu bisa ditakwil kepada masdar, maka ia adalah huruf masdari. Apabila tidak bisa ditakwil, maka bukan huruf masdari. Ma'ishtu di sini atau yang tadi ma sami'tu itu bisa ditakwil kepada bentuk masdar sorehnya. Namun ketika tidak bisa ditakwil, maka itu bukan ma masdariyah, tapi kemungkinan adalah ma yang bukan ma huruf masdar, tapi kemungkinan adalah ma dari jenis ma yang lain, ya bisa ma mausulah atau istifham atau penafi. Nah, lalu huruf masdar yang terakhir, yang ke-8, ya sebenarnya kan kita bahas 7, namun yang ke-8 ini cukup diperselisihkan, yaitu alladhi. Alladhi di sini juga bisa sebagai huruf masdar dengan rumus alladhi ditambah jumlah mufidah sama dengan masdar muawwal. Contohnya dalam penggalan ayat pada Al-Quran, wa khuttum kalladhi khadu, surat At-Taubah ayat 86. Dan kalian memperbincangkan kalladhi khadu, seperti mereka telah memperbincangkan. Khuttum ya khodo ya, khuttum sini fil madi mabni atas sukun, tumnya situ domir mutasil mabni atas sukun pada posisi marfu sebagai fa'il, kafnya itu huruf jer, alladhinya huruf masdari. Nah, khodu ya khodu ya, fil madi mabni atas domah, wawunya wawu jamaah, dan domir wawu jamaahnya domir mutasil mabni atas sukun pada posisi marfu sebagai fa'il. Nama masdar muawalnya, adalah alladhi khadu. Ya, dia masdar muawalnya pada posisi majrur karena ka di depannya, ada huruf jar kaf. Maka dia fi mahali majrur, fi mahali jarrin sebagai si majrur. Nah, bagaimana jika ditakwil? Berarti wa khuttum kalladhi khadu menjadi wa khuttum ka khawdihim, dan kalian memperbincangkan wa khuttum ka khawdihim, seperti perbincangan mereka. Nah, itu kira-kira masdar sorehnya. Kenapa di alladhi ini diperselisihkan, tapi yang lebih kuat condong kepada alladhi di sini adalah alladhi huruf masdar. Karena kalau dia sebagai huruf isim mausul, ya alladhi harusnya itu bukan pakai alladhi, namun harusnya pakai alladhina. Ya, karena silah mausulahnya itu khodu, yaitu jamak, ya mengandung domir jamak, maka harusnya isi mausulnya pakainya alladhina khodu. Tapi di sini kalladhi khodu, nah, maka alladhi sini lebih cocok sebagai huruf masdar, masdar muawwal alladhi khodu, dan ditakwil pada masdar soreh menjadi kakhawdihim. Itu masdar sorehnya. Selesai pembahasan tentang masdar mawas. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.